Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan fillah azzaqakumullah, kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita akan mempelajari bab yang ke-95. Qala rahimahullah, bab istihbab at-tabsyiri wa tahni'ati bil khair. Bab disunahkan menyampaikan kabar gembira dan ucapan selamat atas kebaikan yang didapatkan oleh seseorang. Nah, jadi kalau kita mendengar berita gembira yang menimpa saudara kita, atau mendengar ada kebaikan dan kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita, maka disunahkan bagi kita untuk menyampaikan kabar gembira itu dengan ucapan absyir dan menyampaikan ucapan selamat kepadanya, selamat atas kebaikan yang kau dapatkan, ya. Nah, misalkan dia baru saja menikah, ini termasuk kabar gembira dan kebaikan, maka kita disyariatkan untuk mengucapkan selamat kepadanya. Absyir, selamat atas pernikahan Anda, ya. Naam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Termasuk kalau teman kita bisa naik umrah atau naik haji, ini kebaikan, kabar gembira, maka kita disyariatkan untuk mengucapkan selamat kepadanya. Absyir, selamat Anda bisa menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji. Semoga umrah dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, ya. Nah, tidak diam-diaman, ya. Tapi kita harus bisa memberikan motivasi, semangat, apresiasi atas apa yang didapatkan oleh saudara kita. Dan ini termasuk bentuk bukti keimanan, karena kita merasa senang, merasa gembira atas kebaikan yang didapatkan oleh saudara kita. Sebagaimana seandainya kebaikan itu kita dapatkan sendiri, kita juga sangat gembira, kita juga sangat senang, ya kan? Nah, ketika kebahagiaan, kegembiraan, kenikmatan didapatkan oleh saudara kita, kita juga harus menampakkan kesenangan, kegembiraan. menunjukkan keimanan yang baik pada diri seseorang. Bersih dari hasad, bersih dari hal-hal yang terkait dengan penyakit hati. Nah, barakofikum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hal ini membawakan banyak dalil, baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari Al-Ahadith As-Sahihah. Adapun dari Al-Qur'anul Karim, dalil pertama yang beliau sampaikan adalah surah Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Qala Allahu ta'ala, "Fabashshir 'ibad alladheena yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, bagi mereka yang ketika mendengar ucapan mau mengikuti ucapan yang terbaik. Nah, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Ketika mereka mendengar Al-Quran menyampaikan sesuatu, maka mereka mengikuti yang terbaik. Yakni memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya dan memberi tambahan tempo bagi yang hutang kepadanya ketika yang hutang belum sempat bayar atau belum mampu membayar ketika jatuh tempo. Jadi diikuti yang terbaik. Ya, kalau membalas yang setimpal boleh, tapi memaafkan lebih baik. Kemudian dia memilih memaafkan. Menagih hutang tepat waktu, kalau tidak menyita barang yang dimiliki itu boleh. Tapi memberi tenggang waktu lagi, memberi kesempatan lagi, itu lebih baik. Nah, dipilih yang lebih baik. Hamba-hamba yang semacam ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan selamat kepada mereka. Selamat, engkau telah memilih jalan yang terbaik. Barakallahu fikum. Dalil yang kedua, surah At-Taubah ayat 21. Wa qala ta'ala yubashshiruhum rabbuhum birahmatim minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah Rabb mereka telah memberi kabar gembira bagi mereka bahwa mereka mendapat rahmatnya, mendapat ridhonya, dan mendapat surga yang di dalamnya ada kenikmatan yang kekal abadi. Ini juga bagi mereka-mereka yang beriman, bertakwa dan beramal soleh, maka mereka layak mendapat kabar gembira, layak mendapatkan jawaban selamat, karena mereka akan mendapat rahmat Allah, mendapat ridha Allah, mendapat surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang abadi. Jadi kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang asalnya mereka itu menjadi bandalan, anak jalanan, gak karu-karuan agamanya, oh, ternyata dia taubat, kemudian dia rajin ke masjid, rajin taklim, meninggalkan perkara-perkara yang lama, menjadi anak yang baik, maka ucapan selamat kepadanya. Ya, absyir, ya, selamat, engkau telah menempuh jalan yang benar. Ya, nah, barakallahu fikum. Karena itu merupakan kebaikan. Atau mungkin anak kita gak mau baca Quran, enggak mau belajar, main terus, ya. Dipaksa juga enggak mau, ya, main terus. Kok ternyata mendadak dia tobat, sadar, kemudian mau baca Quran, mau belajar agama, mau belajar yang rajin, tidak pakai dipaksa, masya Allah, absir. Ucapan selamat kepadanya, selamat wahai anakku, ya, semoga engkau mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Ta'ala, ya. Dikasih ucapan selamat. Nah, jangan cuma diam saja, ya. Nah, ada komunikasi yang baik semacam itu. Kalau enggak bisa langsung, ya paling enggak kita lihat WA, ya. Nah, atau kita telepon, ya. Barakallahu. Dalil yang ketiga, surah Fussilat ayat 30. Wa qala ta'ala wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hendaklah kalian bergembira karena akan mendapatkan surga yang dijanjikan untuk kalian. Ayat ini terkait dengan orang-orang yang istiqomah hingga akhir hayat. Istiqomah hingga dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Maka saat itu para malaikat memberi kabar gembira dan selamat kepadanya ketika sakaratul maut, ya. Jangan takut, jangan sedih. Bergembiralah kamu. Selamat atasmu, kamu akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ucapan selamat para malaikat kepada orang-orang yang istiqomah dan husnul khatimah. Nah, nas'alullah husnul khatimah wal istiqomah. Kemudian yang keempat, surah As-Saffat ayat 101. Wa qala ta'ala fabashsharnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau akan mendapatkan anak laki-laki yang santun dan beradab. Nah, jadi ini adalah ayat yang terkait dengan istri Nabi Ibrahim yang sampai tua tidak punya anak, yaitu Sarah. Sampai tua dalam keadaan tidak punya anak. Ternyata Allah Maha Kuasa, walaupun sudah tua, menurut keumuman gak bisa punya anak lagi, ya, karena sudah gak haid lagi, ya. Nah, ternyata punya anak, yaitu Ishak. Nah, maka beliau layak mendapatkan kabar gembira dan selamat. Nah, sebagaimana kita kalau mendengar ada saudara kita yang diberi karunia punya anak, apalagi yang lama gak punya anak kemudian punya anak, apalagi anaknya langsung kembar tiga, sehat semua. Nah, itu lama gak punya anak, sekali lahir tiga, sehat semua, normal semua. Itu kan sesuatu yang luar biasa, ya kan, kita sampaikan selamat untuknya, ya. Nah, barakallahu, karena mendapat kebaikan. Jangan diam saja, ya. Kita harus merespon, memberi dukungan moral kepadanya. Ini sunnah. Kemudian dalil berikutnya, yang kelima, yakni surah Hud ayat 69. Wa qala ta'ala wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra. Dan sungguh para utusan kami dari para malaikat mendatangi Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Yakni para malaikat menjelma menjadi manusia, bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyampaikan kabar gembira dan informasi. Kabar gembira ialah Nabi Ibrahim akan dapat karunia anak dari istrinya Sarah yang sudah tua. Nah, info yang lain yaitu mereka ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mengazab kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya. Nah, dalil yang keenam yakni surah Hud ayat 71. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Istrinya Nabi Ibrahim berdiri mendengar berita gembira itu sambil tertawa. Kami beri kabar gembira dia dengan anak yang bernama Ishaq. Setelah Ishaq nanti muncul Ya'qub. Nah, ada yang mengatakan fadhahikat di sini maknanya habat. Jadi ketika berita gembira itu disampaikan, istrinya Nabi Ibrahim langsung haid. Ya, nah, taib. Padahal sebelumnya itu sudah berhenti haidnya, dan gak haid lagi karena sudah apa ini, sudah tua. Wanita itu, ini wanita ya, kalau dari daerah-daerah panas ya, nah itu cepat berhenti haidnya ya. Nah, umur 50 tahun sudah berhenti, gak haid lagi ya. Nah, termasuk istrinya Nabi Ibrahim Sarah ini sudah tua sekali, sudah enggak haid lagi. Dan wanita itu kalau sudah enggak haid lagi itu secara teori ya, secara keumuman enggak bisa punya anak lagi. Haidnya enggak lancar saja susah punya anak, apalagi enggak haid lagi ya. Nah, sehingga berita gembira ini benar-benar luar biasa untuk Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Sarah. Nah, sebagian ada yang menafsirkan istrinya saat itu berdiri mendengar berita gembira tadi fadhahikat, artinya kemudian haid gitu. Ada pejubur mengatakan fadhahikat artinya ialah tertawa gembira ya. Nah, cuma ada sebagian yang mengartikan fadhahikat itu apa ini, habat, langsung haid. Nah, yang mana setelah itu kemudian apa ini? Hamil, ya. Kalau sudah hamil berarti gak haid. Tapi ditandai dengan haid dulu, ya. Supaya tahu kalau itu memungkinkan untuk hamil. Barakallahu fikum. Kemudian dalil berikutnya. Yang ketujuh. Surah Ali Imran ayat 39. Wa qala ta'ala fanadathu al-mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allaha yubashshiruka bi Yahya. Para malaikat memanggil Nabi Zakaria dalam keadaan sedang berdiri salat di tempat salatnya. Para malaikat mengatakan bahwa sungguhnya Allah memberimu kabar gembira, engkau akan mendapatkan anak yang bernama Yahya. Nabi Zakaria ini lebih tua dan juga lebih susah untuk punya anak karena istrinya mandul. Nah, di mandul berarti kalau menurut teori enggak bisa punya anak karena mandul. Tetapi karena Nabi Zakaria tidak putus asa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, pagi dan sore, enggak pernah putus asa, hanya dikabulkan doanya oleh Allah. Karena Nabi Zakaria ini nabi, butuh generasi yang meneruskan apa ini, dakwah. Dalam keadaan enggak punya anak sama sekali, dalam keadaan istrinya apa ini, mandul, sudah tua mandul, tapi enggak putus asa, terus berusaha. Maka dapat karunia berupa anak, dan namanya sudah langsung dari langit, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, namanya Yahya. Selamat wahai Nabi Zakaria. Nah, tapi kalau menurut sejarah qadarullah wa ma syaa fa'al, ya, Nabi Yahya ini yang merupakan anaknya Nabi Zakaria, ya, yang di harapkan bisa meneruskan perjuangan dakwah, ternyata meninggal lebih dulu daripada bapaknya. Nabi Yahya dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, nah, dalam keadaan Nabi Zakaria masih hidup, Nabi Yahya dibunuh. Nah, baik, memang di antara kekejaman orang-orang Yahudi adalah mereka sampai tega membunuh nabi-nabinya sendiri karena enggak cocok sama mereka, bunuh itu, ya. Nah, begitu. Kemudian yang ke-8, surah Ali Imran ayat 45. Wa qala ta'ala id qalatil malaikatu ya Maryam, inna allaha yubashiruka bi kalimatin min husmuhul masih. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberimu, inna allaha yubashiruki bi kalimatin min husmuhul masih, sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira dengan seorang anak yang bernama Al-Masih, dengan firmannya, dengan kalimatnya, yakni engkau akan punya anak bernama Al-Masih, yang mana prosesnya ialah dengan kalimat Allah Ta'ala. Ya, makanya Nabi Isa Al-Masih itu disebut kalimatullah, ya. Nah, karena ketika itu malaikat meniupkan roh Nabi Isa, ya. Nah, dan Allah firman kun fayakun, ya, langsung hamil Maryam tanpa seorang suami. Nah, wal ayat fil bab katsirah ma'lumah, ayat-ayat dalam bab menyampaikan kabar gembira karena ada kenikmatan yang didapat itu cukup banyak, dan banyak kita ketahui. Barakallahu fikum. Wa ammal ahadits fakathiratun jiddan, adapun hadis tentang masalah ini cukup banyak sekali. Wa ya masyhuratun fis sahih, dan sangat terkenal dalam kitab-kitab sahih semacam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan empat hadis tentang masalah ini. Taib, hadis yang pertama nomor 708. Qala rahimahullah an Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashara Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannah min qasabin la sahaba fihi wala nasaba muttafaqun alaih. Al-qasab huna al-lu'lu al-mujawwaf was-sakhab was-sakhab asyah wal-ghalat asyah wal-lagat wal-nasab at-ta'ab. Dari Abu Ibrahim, ada yang mengatakan Abu Muhammad, ada yang mengatakan Abu Muawiyah. Ini kunyahnya tiga: Abu Ibrahim, Abu Muhammad, Abu Muawiyah. Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepada istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, bahwa istrinya akan mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari permata yang cekung, di dalamnya tidak ada kegaduhan, di dalamnya tidak ada keletihan. Qasab itu permata yang cekung, sahab kegaduhan, nasab keletihan. Masya Allah, ini termasuk keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika masih hidup itu sudah dapat kabar gembira bahwa nanti di akhirat akan menjadi ahlul jannah dan dapat rumah di surga yang terbuat dari permata yang cekung, tidak ada kegaduhan, tidak ada keletihan di sana, nyaman. Masya Allah, ini kabar gembira yang harus disampaikan, luar biasa. Barakallahu'alaikum. Demikian pula para suami, kalau ada kabar gembira untuk istrinya, sampaikan kepadanya, ya. Nah, misalkan ada berita kalau istrinya ini akan dapat hadiah, nah, dari salah seorang teman lamanya, dititipkan ke suaminya, ya, absir, ini ada hadiah dari teman lamamu, oh, ya, sampaikan, gitu. Nah, barakallahu'alaikum, dan lain-lain. Ini termasuk sunnah menyampaikannya. Kemudian hadis berikutnya yang ke-709. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu wa Nabi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu taala anhu, annahu tawaddoa fi baiti. Abu Musa pernah berwudu di rumah, thumma kharaja, kemudian keluar, faqala, beliau kemudian berkata, la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la akunanna ma'ahu yaumi hadza. Sungguh aku bertekad untuk tetap bersama Rasulullah satu hari ini. Aku akan tetap bersama beliau, enggak kemana-mana. Aku mau bermulazamah dengan beliau. Faja'al masjid, maka Abu Musa mendatangi masjid. Fasa'al ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada jamaah tentang keberadaan Nabi. Nabi di mana? Faqalu wajjaha hauna. Maka para jamaah mengatakan Nabi kemungkinan akan berjalan lewat arah sini. Datang ke masjid lewat arah sini. Qala fa kharastu ala athari as'alu anhu hatta dakhala bi aris. Ternyata Nabi enggak ada di masjid, ya. Nah, orang-orang mengatakan Nabi tadi jalan dari masjid ke arah sana, itu. Aku pun keluar mengikuti jejak langkah Nabi. Aku bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar tentang Nabi. Hatta dakhala bi'ra aris. Ternyata Nabi masuk ke sumur aris, namanya. Fajalasu indal bab. Aku pun duduk di samping pintu sumur itu. Hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu wa tawaddu'a, sampai Rasulullah menunaikan hajatnya dan berwudu. Faqumtu ilaihi, aku pun berdiri menemui beliau. Fa idza huwa qad jalasa ala bi'ri aris, ternyata beliau sudah duduk di atas sumur aris. Sumur aris ini sumur yang ada di kota Madinah, yang ada di tengah-tengah kebun saat itu ya. Watawasato kufaha, Nabi pun duduk di tengah tembok yang mengelilingi sumur itu. Wakasaba ansaqaihi, beliau membuka kedua betisnya. Wadallahuma fil bi'ri, kemudian betisnya diturunkan ke arah sumur. Sumur kan lubang tengahnya ya, kelilingi tembok ya, bata. Beliau duduk di tengah-tengah, kemudian membuka kedua betisnya dan dimasukkan ke dalam lubang sumur itu ya, menggantung begitu ya. Nah, fasalam tu alaih, aku pun salam kepada beliau. Thumman saraftu, kemudian aku pun pergi. Fajalastu indal bab, aku duduk di samping pintu sumur. Faqultu la'akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yaum, maka aku pun berkata pada diriku sendiri, sungguh hari ini aku ingin menjadi penjaga pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Abu Bakar radhiyallahu anhu fadafa'al bab, maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an mengetuk pintu. Faqultu man hadha, siapa ini? Faqal Abu Bakr, beliau menjawab, aku Abu Bakar. Faqultu ala rislik, aku berkata, tunggu sebentar, ala rislik. Thumma dahabtu, faqultu ya Rasulullah hadha Abu Bakr yasta'din, aku pun pergi menemui Rasulullah. Wa Rasulullah, ada Abu Bakar minta izin masuk. Faqala idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Wahai Abu Musa, izinkan Abu Bakar masuk. Sampaikan kabar gembira kepadanya bahwa dia akan mendapatkan surga. Nah, masya Allah ya. Fa'akbaltu hatta kutu di Abu Bakar, udkhul wa Rasulullah yubashiruka bil jannah. Aku kembali dan mempersilakan Abu Bakar untuk masuk. Silakan masuk. Rasulullah memberimu kabar gembira, engkau akan mendapatkan surga. Fadakhala Abu Bakr hatta jalasa an yamini Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil quf, maka Abu Bakar pun masuk kemudian duduk di sebelah kanannya Nabi di bata atau tembok sumur tadi. Wadallar jalahi fil bi'ri kama sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kasafa an saqaihi. Abu Bakar pun memasukkan kedua kakinya ke dalam sumur seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan membuka betisnya. Ya. Tsumma ja'tu wa jalastu wa qattartu akhi yatawaddo wa yalhaquni. Faqultu iyuridillahu bi fulan yuridu akhahu khairan ya'ti bih. Aku pun kembali dan duduk di pintu sumur aris. Aku menunggu saudaraku berwudu untuk menyusulku. Aku pun berkata dalam hatiku, kalau memang Allah menghendaki kebaikan untuk saudaraku, maka dia pasti akan datang ke sini. Tapi datang. Fa'idha insan yukharikul bab, tapi ternyata ada orang yang menggerak-gerakkan pintu. Faqultu man hadha, siapa ini? Faqala Umar bin Khattab, saya Umar bin Khattab. Faqultu ala rislik, aku berkata, tunggu sebentar. Thumma jitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasallamtu alaihi wa qultu hadha Umar yasta'din. aku datang menemui Rasulullah. Aku menyampaikan salam kepada beliau. Aku berkata, wahai Rasulullah, ini ada Umar, minta izin masuk. Faqala, maka Rasul bersabda, idzan lahu wa basyir bil jannah. Wahai Abu Musa, persilakan dia masuk. Berikan kabar gembira kepadanya, dia akan mendapatkan surga. Faji'tu Umar, faqultu adina wa yubasyiruka Rasulullah bil jannah. Aku pun mendatangi Umar, aku berkata, beliau memberi izin kepada Anda. Rasulullah juga memberi kabar gembira, Anda akan mendapatkan surga. Fadakhala, fajalasa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil quffi an yasari. Umar masuk, kemudian duduk di sebelah kirinya Rasul, di bata dudukan sumur itu. Wadalla rijlaihi fil bi'ri. Beliau juga kemudian mengulurkan kedua kakinya ke dalam lubang sumur. Tsumma raja'tu fajalastu faqultu yuridillahu bi fulan khaira yani akhau ya'ti bi. Aku kembali ke pintu sumur. Aku duduk. Dalam hatiku aku berkata, kalau memang Allah mengendaki kebaikan untuk si fulan, yakni saudaraku, pasti dia akan datang ke sini. Aku enggak datang-datang, ya. Baca insan faharakal bab. Ternyata ada lagi orang yang menggerak-gerakkan pintu. Faqultu man hadza? Faqala Utsman ibn Affan. Faqultu ala rislik. Wajitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu. Siapa ini? Beliau mengatakan, aku Utsman ibn Affan. Ya sudah, tunggu sebentar. Aku datang kepada Nabi. Aku kabarkan kepada beliau bahwa Utsman datang. Faqala idzan lahu wa basyir bil jannah ma'a balwa tusibu. Beri dia izin. Kabari dia kabar gembira dengan surga, tapi dia akan mendapatkan banyak ujian sebelum meninggal. Fajitu faqultu udkhul wa yubashshiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah ma'a balwa tusibuk. Aku pun kembali mendatangi Utsman. Aku berkata, silakan masuk. Rasulullah memberimu kabar gembira dengan surga, tapi Anda akan mendapat banyak musibah sepanjang hidup Anda. Fadakhala fa wajatal quffa qad muli'a. Utsman masuk, beliau menjumpai dudukan sumurnya sudah penuh. Ada Rasul, sebelah kanannya Abu Bakar, sebelah kiri apa ini? Umar. Sudah penuh. Ya. Nah. Enggak bisa duduk di dudukan sumur, ya. Fajalasa wijahahum min syikil akhir. Maka Utsman pun duduk di menghadap ke arah mereka, tapi dari tempat yang lain. Enggak ikut duduk di sumur. Qala Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib kemudian berkata, fa awwal tuha kuburahum. Ya, nah, Sa'id ibn Musayyib termasuk ahli dalam apa ini? Takbir ru'yah. Ya. Nah, aku menakwilkan hal itu adalah kuburan mereka. Maksudnya nanti kalau mereka meninggal akan dikubur beriringan, kanan Abu Bakar, kiri Umar. Utsman enggak bisa. Nah, dan ternyata seperti kenyataan, ya. Kuburan Rasulullah di rumahnya Aisyah. Kemudian Abu Bakar meninggal dikubur di sebelah kanannya, Umar meninggal sebelah kirinya. Utsman enggak bisa. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini sepakat ya Imam Bukhari wa Muslim. Wa zada fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ditambahkan, wa amarani Rasulullah bi hifdzil bab. Aku diperintah oleh Rasulullah untuk menjaga pintu. Wa fiha anna Utsman khina basarahu hamidallahu ta'ala thumma qala Allahul musta'an. Kata Abu Musa, Utsman ketika mendapat kabar gembira dapat surga, dia mengucapkan alhamdulillah. tapi kamu akan banyak mendapat musibah dan cobaan. Dia pun berkata, Allahul musta'an. Ya. Na'am, barakallahu fikum. Jadi di sini ikhwan abu tina azakumullah cukup jelas keutamaan Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka termasuk ahlul jannah. Ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat salah satu tanda kenabian bahwa Nabi mengatakan Utsman ini akan mendapatkan banyak ujian sepanjang hidupnya. Dan memang benar apa yang beliau sabdakan, Utsman meninggal dalam keadaan terbunuh. Ya, nah, sedang baca Quran di rumahnya di kepung, banyak ujian. Dan ini juga merupakan dalil sunnahnya menyampaikan kabar gembira dan selamat kepada saudara-saudara kita yang mendapat kenikmatan. Ya, surga itu inti dari kenikmatan. Ya, nah, puncak-puncak kenikmatan. Maka layak dapat apa ini? Ucapan selamat. Dan dalam hadis ini menunjukkan barakofikum, kalau kita dapat kabar gembira, maka hendaknya membaca tahmid, alhamdulillah. Itu minimal. Yang bagus, mabahan alhamdulillah tadi binikmati tadi musholihat. Tapi kalau dapat apa namanya ujian, cobaan, ya, kita disyariatkan mengucap Allahul musta'an, ya. Hanya Allah yang bisa kita minta pertolongan, ya. Allahul musta'an. Nah, namanya kalimat thayyibah. Barakallahu fikum. Taib. Selanjutnya hadis yang ke-710. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa ana bi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau bercerita, kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah duduk-duduk mengelilingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma fi nafarin. Bersama kami ada Abu Bakar dan Umar, ya, tergabung dalam beberapa orang yang mengelilingi Nabi. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina. Tapi tiba-tiba Rasulullah kemudian bangkit berdiri dari tengah-tengah kami, keluar menuju ke tempat tertentu. Fa'abtu alaina, kok lama enggak kembali-kembali kepada kami. Wa khasina ayyukata adunana. Kami khawatir beliau dicegah oleh penjahat yang merampas atau menyakiti beliau. Fafazina, kami pun gelisah. Fakumna, kami semuanya berdiri. Fakuntu awwala man fasiya, kata Abu Hurairah, aku adalah orang yang pertama kali gelisah. Fakharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun langsung keluar mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu haitan lil ansar li bani Najjar. Sampai aku mendatangi tembok milik orang-orang Ansar bani Najjar. Fadurtu bihi, aku mengelilingi tembok itu. Hal ajitu lahu baban, apakah ada pintu masuk ke tembok tadi, ya. Falam ajit, ternyata enggak ada pintu. Keliru-keliru kok ada pintunya, ya. Faida rabbi yadkhulu fi jawfi ha'id min bi'i kharja. Wa rabbi al-jadwal as-saghir. Tiba-tiba ada Ar-Rabi, yakni sungai kecil. Yadkhulu fi jawfi ha'id, yang masuk ke tengah-tengah tembok. Min bi'rin kharijahu, dari arah sumur yang ada di luar. War-Rabi al-jadwal as-sahir, Rabi itu adalah sungai kecil. Fartafastu, maka aku pun melompat ke arah itu. Fadakhultu ala Rasulillah, Sallallahu alaihi wasallam, aku berhasil masuk menemui Rasulullah di balik tembok tadi dengan cara melompat. Faqala Abu Hurairah, Rasulullah kemudian bertanya, apa kamu Abu Hurairah? Faqultu na'am ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Qala masa'nuk, ngapain kamu? Qultu kuntu bain adhurina faqumtu fatqta alaina faghsin an tuqta'a dunana fafazina faquntu awwala man fazi'a. Aku berkata, engkau ketika berada di tengah-tengah kami, kemudian Anda berdiri meninggalkan kami, terus lama enggak kembali-kembali kepada kami, maka kami khawatir Anda dihadang penjahat. Kami pun gelisah. Aku adalah orang yang pertama kali gelisah. Aku mendatangi tembok ini. Fa'ataitu hadzal haid. Fahtafastu kama yahtafisu tsa'lab. Aku pun melompat seperti musang melompat. Wa haula'i naswara'i, orang-orang yang ada di masjid tadi ada di belakangku. Qala ya Abu Hurairah. Maka Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Hurairah, sini. Wa atani na'laihi." Rasul memberikan kedua sandalnya kepadaku. Ambil sandalku. Faqala, "Idhab bi na'laiya hadaini." Dah pergilah kamu, bawa sandalku ini. Faman laqiya mi wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaikinan biha qalbuhu fabashshir bil jannah. Wa dzakara al hadis bitulih. Naam. Wahai Abu Hurairah, barang siapa yang kamu jumpai ada di balik pagar tembok ini, orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dengan penuh keyakinan dari hatinya, maka sampaikan kepadanya kabar gembira dengan surga. Kemudian menyebutkan hadis secara panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Naam. Baik, di sini ikhwan abidin a'azakumullah, cukup jelas ya. Nabi memberikan kabar gembira dan selamat kepada orang yang bertauhid, orang yang mati di atas tauhid, bahwa mereka akan mendapatkan surga. Bahkan disampaikan kepada Abu Hurairah, yang engkau jumpai dari balik pohon, dari balik apa itu tembok ini, yang bertauhid, maka dia adalah ahlul jannah. Nah, ini para sahabat yang tadi, ya, nah, yang ikut bersama Rasul, ya, itu ada yang lewat di balik tembok. Barakallahu fikum. Ini, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini ada satu hadis lagi, tapi cukup panjang. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya kita harus mengamalkan sunnah Rasul yang ini, ya, hampir banyak yang meninggalkannya, ya, memberikan ucapan selamat dan kabar gembira kepada teman-teman atau saudara-saudara yang mendapatkan kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat duniawiyah maupun nikmat ukhrawiyah. Nikmat terkait dengan masalah agama ataupun nikmat-nikmat dunia, ya, untuk menunjukkan bahwasanya kita benar-benar bersih hatinya dari hasad, dari dengki, dari kebencian terhadap saudara kita, dan kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari mereka, ya, kal jasadil wahid. Mereka senang, kita ikut senang. Mereka sedih, kita ikut sedih. Begitu, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.